Dia tersubuang dan bicara. Dapatkah aku temaninya? Beribu-ribu macam cara menyentuh pesonanya yang ada. Dia tersenyum sungguh manja ketika ku sapa dirinya. Oh sungguh aku tak kuasa menahan semua rasa yang ada. Jika ku tak bisa, ku tak mampu untuk bersamanya. Pasti akan mati-mati aku. Bila tak ada cinta di hati.